Kita sering melakukan sesuatu, tapi yang mungkin agar tertinggal adalah menyempurnakan apa yang bisa kita lakukan. Contoh barusan sholat. Kita sholat, tapi apakah kita berusaha menyempurnakan sholat kita atau tidak? Kita wudu, apakah kita berusaha menyempurnakan wudu atau ala kadarnya saja? Termasuk zikir, kadang hanya lisan saja, hati tidak ikut. Juga dalam munajat, kadang kita munajat benar-benar ala kadarnya. Padahal Allah memperhatikan kita, mendengarkan apa yang kita ucapkan. Kadang kita melakukan sesuatu tanpa niat yang jelas. Amal juga tidak kita sempurnakan, padahal kita sanggup melakukannya.